Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد. Saudaraku sekalian, jamaah pengajian yang kami cintai dan kami muliakan, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan anugerahnya dan taufiknya kepada kita semua berjalan beristiqamah di atas agamanya sampai kemudian kita dipertemukan dengannya dalam keadaan dia ridha. Hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Al-Hujjah ala Tarikil Mahajjah yang ditulis oleh Al-Imam Abul Fath Nasr Ibnu Ibrahim Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan dengan keterangan-keterangan yang telah kita dapatkan dari beliau, demikian yang kita akan kaji ke depannya, tentunya memberikan bimbingan kepada kita pada akidah yang lurus, prinsip yang lurus, kemudian kita wujudkan dengan amal. Saudaraku sekalian yang kami cintai, kami muliakan, saudaraku seiman dan anak-anakku para penuntut ilmu. Berkata Imam Abul Fath Nasr Ibnu Ibrahim rahimahullahu ta'ala, yang beliau wafat tahun 490 Hijriah, wa qala Abu Ghalib rahimahullah, berkata Abu Ghalib rahimahullah, dan tentunya sebagai bentuk pengingatan kembali apa yang telah kita ambil, bahwa kita masih dalam keterangan dari Al-Imam Nasr Ibnu Ibrahim Al-Maqdisi ini, dalam kitab ini peringatan terhadap bahayanya ahwa al-bid'ah. Demikian bahayanya mengikuti ra'yu ataupun al-kalam. Dan tentunya akibat dari mengikuti hawa nafsu, mengikuti kebid'ahan al-kalam war-ra'yu, menyebabkan seorang menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Atsar yang akan kita baca di sini, kita juga sudah membacanya sebelumnya, namun tidak mengapa kita ulangi. Berkata Abu Ghalib rahimahullah, kuntu amshi ma'a Abi Umamah wa huwa ala himarin lahu hatta idza intaha ila darad masjid Damsyik. Hatta idza intaha ila daraji masjid Dimashq fa idza ru'us mansubah kila hadhihi ru'us khawarij yuja'u bihim min al-Iraq fa qala Abu Umama kilabun nar kilabun nar kilabun nar sharru qatla tahta dhillis sama' طوبى لمن قتلهم أو قتلوه يقولها ثلاثا ثم يبقي. Aku dulunya bersama Abu Umama dalam perjalanan sementara beliau berada di atas hewan tunggakan beliau dari hewan keledai. Ketika beliau dan saya sampai ke tangga masjid di kota Damaskus, tiba-tiba terlihat beberapa kepala terpanjang sehingga ditanyakan, ini kepala-kepalanya siapa? Jadi kepala yang telah dipenggal, dipancangkan. Maka dijawab, ini adalah kepala-kepalanya orang-orang Khawarij. Didatangkan kepala-kepala ini dari negeri Irak atau Irak. Maka berkata Abu Umama mendengar hal tersebut radhiyallahu taala anhu, sungguh mereka adalah anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Mereka adalah bangkai yang paling jelek. Bangkai yang paling jelek di bawah naungan langit. Beruntunglah, berbahagialah siapa yang telah memerangi dan membunuh mereka. Atau beruntung dan berbahagialah siapa yang telah dibunuh oleh mereka. Beliau mengucapkan hal ini pula 3 kali. Kemudian beliau menangis. Faqultu ma yubqika ya Aba Umama? Kemudian aku bertanya kepada Abu Umama, apa yang membuatmu menangis wahai Abu Umama? Maka berkata Abu Umama, qala rahmatan lahum yang membuat saya menangis, ini tangisan yang bersifat rahmah. Kepada mereka, karena mereka innahum kanu min ahlil Islam, karena mereka itu sebelum menjadi khawarij seperti ini, asal mereka adalah kaum muslimin. Thumma kharaju minhu, kemudian mereka keluar dari hidayah Allah. Kemudian menjadi khawarij seperti mereka ini. Sekarang ini. Thumma qara'ah, kemudian Abu Umama membaca ayat. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab al-ayah. Kemudian beliau membaca ayat. Dialah Allah yang menurunkan kepadamu wahai Nabi dan Rasul kitab Allah yang di dalamnya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah induk kitab. Kemudian beliau membaca pula ayat tsumma qara'ah, atau beliau melanjutkan ayat yang lain, wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Janganlah kalian seperti orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin, yang mereka berpecah belah, berselisih setelah datang kepada mereka keterangan dari agama Allah. Fakultu ya Aba Umama, maka aku katakan wahai Abu Umama, hum haula. Aku katakan kepada Abu Umama, mereka yang dimaksud ini? Qala na'am. Maka Abu Umama mengatakan, iya, mereka lah yang dimaksud dengan ayat. Mereka mengedepankan hawa nafsu. Mereka mengedepankan pendapat, dan mereka mencari celah pada nas untuk membenarkan perbuatan mereka. Qultu asyai'un taquluh bira'ika. Apakah ini adalah merupakan semata-mata pendapat yang engkau katakan dengan pendapatmu atau pandanganmu? Am syai'un sami'tahu min Rasulillah? Ataukah ini merupakan sesuatu yang engkau dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala, maka berkata Abu Umama, Inni idhan lajari. Kalau ini adalah dari pandanganku dan pendapatku, sungguh saya betul-betul berani mendatangkan pendapat, mendatangkan pandangan dalam masalah agama ini. Sungguh saya dari orang yang berani. Sungguh saya dari orang yang berani. Bukan berani dalam makna terpuji, tapi lancang. Sungguh saya adalah seorang yang lancang, yaitu tercelah. Sungguh saya sangat lancang. Sami'tuhu min Rasulillah. Apa yang telah aku katakan tadi aku telah mendengarkan hal tersebut dari Rasulullah. Ghaira marratin wala marratain wala thalatha. Tidak sekali, tidak dua kali, tidak tiga kali, wala arba' wala khams wala sittin wala sab'in. Tidak empat kali, lima kali, enam kali, tujuh kali. Saya mendengarkan berkali-kali banyaknya. Wa wada'a isba'aihi fi udhunihi. Kemudian beliau meletakkan dua jari jemarinya di dua lubang telinganya. Wa qala, kemudian beliau mengatakan, yaitu Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, wa illa fasummata qalaha thalathan. Karena kalau tidak aku dengarkan dari Rasulullah lantas aku katakan, maka kedua telinga ini akan menjadi tuli. Telinga ini akan menjadi tuli. Artinya saya tidak mendengarkan, lantas saya mengatakan. Berarti itu datang dari saya. Dan telinga saya tuli. Karena tidak dikatakan oleh Rasulullah, ataupun mungkin saya mendengarkan yang lain tetapi saya mengatakan selainnya. Tsumma dzakara hadits iftiraq bani Israil ala 71 firqah. Kemudian Abu Umamah menyebutkan perpecahan yang terjadi pada bani Israil menjadi 73 golongan. Menjadi 71 golongan. Wahidatum fil jannah wasairuhunna finnar. Satu darinya masuk ke dalam surga, yaitu mereka yang beriman kepada Nabi dan Rasul yang diutus kepada mereka. Dan semuanya selain yang satu ini, semuanya di neraka. Walatazidanna hadhil ummah alaihim firqah. Dan umat ini sama dengan mereka, hanya ditambah satu kelompok saja, sehingga menjadi 72. Wahidatum fil jannah wasairuhunna finnar. Satu yang masuk ke dalam surga yang selamat, dan mereka lah yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya. Adapun yang selainnya yang menyelisih beliau dari kelompok-kelompok umat ini, mereka masuk ke dalam neraka. Wasairuhunna finnar. Mendengarkan hal ini, Abu Ghalib rahimahullahu ta'ala mengatakan, ya Aba Umamah, fakultu ya Aba Umamah, fama ta'murun. Wahai Abu Umamah, apa yang kau perintahkan kepadaku ketika ternyata demikian? Yaitu didapatkan kubu, kelompok-kelompok perpecahan di tengah umat ini. Yang mungkin saja tidak tampak bagiku mana yang benar. Qala alaika bisawadil a'zam. Maka berpeganglah dengan sawad al-a'zam, yaitu jamaah kaum muslimin. Qultu fa inna sawad al-a'zam ma tara. Maka aku katakan, apa yang kau maksud dengan sawadul a'zam, jamaah kaum muslimin tersebut? Qala as-sam'u wa ta'ah khairum minal furqah wal ma'asiyah. Yaitu mendengarkan dan mentaati selalu penguasa, pemerintah kaum muslimin, sehingga kita pun berjamaah bersama mereka, Itu lebih baik daripada kita berpecah, menyelisihi mereka, membelot dari mereka, dan bermaksiat. Tidak mau berjalan dan tidak mau bersama, bersatu dengan mereka. Demikian atsar yang azim ini dari Abu Umamah. Tentunya kita sebagai penuntut ilmu semuanya selalu mengambil apa yang kita kaji dan apa yang kita baca, fawaid, apa yang kita ambil dan apa yang kita baca, pelajaran. Tentunya dari faedah dan pelajaran yang besar, yang pertama berkaitan dengan bab ini, bahwa mereka yang menyelisihi petunjuk Nabi Muhammad SAW pasti celaka. Mereka pastinya akan mendapatkan akibat dari penyelisihan mereka. Entah itu secara langsung di dunia, demikian tentunya di akhirat. Sehingga bukan perkara yang mudah menyelisihi petunjuk Nabi Muhammad SAW. Bukan perkara yang sepele dan bukan perkara yang remeh. Tetapi perkaranya besar. Diancam dengan tidak adanya keamanan di dunia ini. Dan diancam dengan azab di akhirat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Karena itu sebaik-baik yang kita pegangi, petunjuk yang kita jalani adalah apa yang datang dari beliau. Pasti selamat di dunia dan di akhirat. Kemudian tentunya kita berusaha mengambil apa yang telah kita baca dari athar ini. Yang pertama, seorang tidak membiarkan kesempatan mendapatkan dan meraih ilmu, keterangan di sisi para ulama. Tentunya baik itu dengan bertanya, baik itu dengan mendengar apa yang disampaikan dari wejangan, nasihat, bimbingan, keterangan ilmu. Demikian pula apa yang didapatkan dalam, apa yang didapatkan pada akhlak, apa yang didapatkan dalam pada tindak tanduk mereka yang terbimbing dengan ilmu dan hikmah. Mereka adalah ulama rabbani, ulama yang tentunya mendapatkan taufik dari Allah, berjalan di atas agama Allah dengan baik dan benar. Seperti Abu Ghalib, mengambil banyak pelajaran ketika beliau bersama Abu Umamah. Kemudian tentunya yang tidak kalah pentingnya juga di sini, bahwa Khawarij dari awal munculnya sampai akhir zaman nanti tidak henti-hentinya muncul, semenjak munculnya pertama kali sampai akhir zaman. Dan pastinya mereka akan membawa kepada kerusakan, keributan, kekacauan, dan mereka akan menjadi musuh terhadap umat ini. Karena Khawarij bukanlah dari kalangan orang-orang yang cinta kepada Islam dan kaum muslimin. korban Khawarij adalah Islam dan kaum muslimin dari awal munculnya. Karena itu kata para ulama, bahkan orang-orang musyrikin, orang-orang kafir selamat dari tangan-tangan Khawarij. Karena demikian keadaan mereka, maka setiap munculnya pasti berhadapan dengan kaum muslimin. Sehingga para penguasa kaum muslimin di awal munculnya mereka, dan tentunya sampai akhir zaman nanti, akan memerangi mereka dan akan berhadapan dengan mereka. Sehingga pada zamannya Abu Umamah, kebanyakan didapati, dan inilah yang sesuai dengan diisyaratkan oleh Rasulullah, dari wilayah timur, kibal al-masyrik, akan muncul fitnah dan ru'usul fitan. Sebelah timur, belahan jazirah, akan muncul jaziratul Arab, akan muncul fitnah yang besar, dan tokoh-tokoh fitnah kerusakan. Karenanya Khawarij didapatkan dari sana, dan timur jazirah Arab, Irak, kalau itu negeri Arab, Afrika, Irak, dan tentunya berdekatan dengan Irak, Iran. Yang kedua, negara ini di hari ini bergejolak. Terjadi peperangan antara hak dan yang batil. Yang batil diusung oleh pelaku-pelaku kerusakan dan jamaahnya, dan yang membawa bendera yang hak ditolong oleh ahlul hak tentunya, dan segelintir penolong-penolong hak dibandingkan dengan penyeru-penyeru kebatilan dengan kelompoknya. Khawarij dari negeri Irak di awal munculnya telah membuat keributan dan kerusakan yang besar. Demikian dikatakan oleh Al-Imam Abu Labbas Taqiyuddin Ahmad Ibnu Abdul Halim, yang dikenal dengan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ketika menerangkan tentang Khawarij yang cikal bakalnya dari negeri tersebut, sebagaimana yang beliau katakan, kalau seandainya dibiarkan, maka akan dikuasai oleh Khawarij. dan akan terjadi kerusakan yang besar. Karena itu, hukam kaum muslimin dari awal telah memerangi mereka, sampai kemudian mereka pun diperangi, dan yang terbunuh, seperti dikatakan di sini, dari orang-orang yang pantas terbunuh, sejelek-jelek bangkai yang berada di bawah langit, dan karena itu pula, sebagai bentuk pelajaran kepada manusia secara khusus, mereka yang terimbas atau terindikasi dengan syubhat atau racun pemikiran khawarij, akidah dan manhajnya, maka pemerintah kaum muslimin pada saat itu berkaitan dengan bangkai-bangkai khawarij ini, maka kepala-kepala mereka dipenggal, dipancangkan di sini di masjid Damaskus atau Damaskus, agar yang lainnya mengambil pelajaran bahwa dihinakannya khawarij. Pertimbangan mereka tentunya dengan kerusakan yang dibawa oleh khawarij itu sangat besar terhadap umat Islam dan manusia secara umum. Sehingga memberikan peringatan kepada manusia. Itu lebih diutamakan dari sekedar bangkai-bangkai mereka, yang mereka adalah sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Terlebih lagi Abu Umamah menyebutkan dalam riwayat di sini apa yang didengarkan dari Rasulullah. Ketika disebut tentang khawarij, kata Rasulullah, mereka adalah kilabun nar. Mereka adalah anjing-anjing neraka. Artinya tempatnya khawarij di neraka jahannam. Mereka adalah anjing-anjing neraka. Demikian kehinaan kepada khawarij. Yang sekali lagi kita katakan, apabila melihat kerusakan mereka, kerusakan itu, mereka itu sangat besar terhadap Islam dan kaum muslimin. Dan apa yang dikatakan, disebutkan di sini, itu tidak seberapa dibanding kerusakan mereka yang sangat besar terhadap Islam dan kaum muslimin. Sehingga dengan adanya eksekusi, adanya sanksi yang berat seperti ini, membuat jera dan membuat segan, takut, khawatir bagi yang mau mengikuti jalannya khawarij. Wallahu a'lam bishawab. Faedah yang lain selain ukubah yang jelek diberikan, sanksi yang jelek diberikan kepada khawarij, pelajaran yang lain yang kita ambil dari riwayat di sini berkaitan dengan khawarij ini, bahwa memerangi mereka ketika kita diperintahkan untuk memerangi mereka, diajak untuk memerangi mereka oleh pemerintah kaum muslimin, adalah jihad. Adalah jihad. Sehingga itu dikatakan, kalaupun kita terbunuh, sebaik-baik siapa yang terbunuh. Dan kalaupun kita yang membunuh, kita melakukan sebaik-baik pembunuhan. Karena memerangi Khawarij di bawah komando dan pimpinan pemerintah kita. Atau pemerintah kaum muslimin. Juga Khawarij itu sendiri, sebagaimana kata Abu Umama di sini, dan ini merupakan pendapat ulama, sebagian ulama'ul Islam, Khawarij sendiri itu telah keluar dari Islam. Bukan ahlul Islam. Bukan orang Islam. Kalaupun sebagian besar para ulama yang lain mengatakan Khawarij masih Muslim. Apa yang mereka lakukan dari fitnah Khawarij itu merupakan amalan dari tentunya dosa-dosa yang besar, tetapi tidak menyebabkan mereka keluar dari Islam. Dan kalaupun diperangi, bukan memerangi orang yang keluar dari Islam, tetapi memerangi seperti apa yang dikatakan Ali radhiyallahu taala anhu, mereka adalah kaum bughat, para bughat. Namun pendapat mereka yang mengatakan keluar dari Islam itu lebih memberikan efek jerah agar tidak bermudah-mudahan mengikuti dan tertarik ataupun simpatik kepada fikrah dan pemikiran Khawarij. Karena ketika kita tertarik, simpatik, kita akan terseret bersama mereka. Kalaupun tidak bersama, berbaur langsung bersama mereka, tetapi dengan keridhaan tertarik, kita masuk ke dalam kelompok mereka. Apalagi dengan ketertarikan, ya namanya tertarik akan mengakibatkan seorang mengenal lebih jauh dan akhirnya bergabung bersama mereka. Wal-iyadubillah. Jadi memerangi mereka adalah jihad. Tentunya bersama pemerintah kita. Dipimpin, dikomando oleh pemerintah kita, pemerintah kaum muslimin. Dan kalaupun kita terbunuh, kita adalah orang yang sebaik-baik terbunuh oleh mereka. Kalau dikatakan sebaik-baik yang terbunuh oleh mereka, ya mati syahid. Dan mereka yang terbunuh sejelek-jelek bangkai, sebagaimana orang-orang kafir bangkai dan jenazah mereka adalah sejelek-jelek bangkai dan jenazah. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan anak-anakku para penuntut ilmu, perbuatan Khawarij dari masa ke masa, sungguh sangat memilukan dan menyakitkan kaum muslimin. Karena korban Khawarij notabene adalah Islam dan kaum muslimin. Orang-orang kafir selamat dari tangan mereka. Berbeda dengan orang-orang kafir, musuh mereka adalah kaum muslimin, sehingga wajar kalau mereka memerangi kaum muslimin. Kalau Khawarij, mereka mengaku berislam, tetapi memerangi Islam dan kaum muslimin. Kemudian apa yang mereka dengungkan, apa yang mereka gembar-gemborkan, berjalan di atas syariat Islam, sungguh syariat Islam jauh dari amaliyah mereka. Terlebih berjalannya zaman, Khawarij yang ada di hari ini sangat dan amat jelek, lebih jelek dari Khawarij yang muncul pertama kali. Kalau Khawarij yang muncul pertama kali, dari kewajiban-kewajiban, takut mereka tinggalkan. Karena mereka menganggap meninggalkan kewajiban menjadikan seorang itu kafir. Tapi Khawarij yang ada di zaman sekarang, meninggalkan kewajiban adalah hal yang sepele, bahkan meremehkan, bahkan melecehkan kewajiban. Sehingga tidak ada panji, tidak ada bendera, dan umbul-umbul Islam satupun yang mereka tegakkan, yang mereka junjung. Tetapi mereka bahkan orang-orang yang menghinakan dan menghancurkannya. Lihatlah perbuatan mereka. Perbuatan yang tidak berperi kemanusiaan, yang perbuatan ini sebetulnya kalau dilihat hanya dilakukan oleh hewan. Karena hewan tidak berakal dan kehidupan hewan liar, buas. Tetapi apa yang didapatkan pada hewan itu ada pada Khawarij. Bahkan melebihi hewan. Tentunya hewan dengan pengetahuan sebatas hewan itu adalah induknya, itu adalah saudaranya, masih sebatas hewan. Kalaupun didapati kehidupan yang buas, bahkan sampai kepada induknya, kita akan mengatakan wajar itu hewan. Tetapi itu bukan suatu yang keumuman. Rata-rata didapatkan adanya kasih sayang di antara induk dengan anaknya, dengan saudara antara hewan ini dengan hewan tersebut. Namun Khawarij, ketika didapati ayah ibunya berselisih dengan mereka dalam fikrah, saudaranya dalam fikrah, tidak segan-segan mereka menghabisi ayah ibunya, saudaranya, bahkan tidak segan-segan mereka mengenyahkannya dengan suatu yang tidak berperi kemanusiaan. Kita katakan hewan sekalipun tidak melakukan hal tersebut, tapi Khawarij bisa melakukan hal tersebut. Maka wajar kalau dikatakan mereka adalah sejelek-jelek bangkai, kalau mereka adalah para bangkai yang telah menjadi bangkai. Mereka adalah sejelek-jelek manusia. dengan pemikirannya. Wallahu a'lam bisawab. Kemudian dari faedah yang kita dapatkan di sini, atau mungkin di antara kita ada yang bertanya atau mempertanyakan, apa memang demikian khawarij? Maka jawabannya memang demikian. Realita, fakta di lapangan demikian. Bukan rahasia dan bukan suatu hal yang disembunyikan. Nampak dengan terang-terangan. Bagaimana mereka melebihi hewan, biadab, tidak berperi kemanusiaan. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kemudian di sini didapati Abu Umamah menangis. Tentunya pelajaran yang besar kita dapatkan sebagai umat Islam yang diikat dengan ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah. Tentunya ketika mendapatkan saudaranya kaum muslimin, saudaranya dari orang-orang yang diikat dengan keimanannya, mendapatkan duka, mendapatkan bencana, musibah, pastinya sebagai seorang yang beriman, dia juga pun turut berduka, merasa sedih, merasa pilu, atau ada yang kurang dari anggota badannya. Hal ini Abu Umamah melihat mereka dengan pandangan kalau mereka itu adalah kaum muslimin, yang memang pada asalnya mereka adalah kaum muslimin, yaitu khawarij. Tetapi kemudian mereka keluar dari Islam. Inilah juga yang ditangisi oleh Abu Umamah, betapa cepatnya hidayah itu hilang. Orang-orang khawarij pada asalnya dengan fitrahnya, dulunya mereka adalah orang-orang yang berislam. Tidak mungkin khawarij langsung dari orang kafir. Tapi asal mereka adalah kaum muslimin. Kemudian rusak pemikiran dan akidah mereka dengan akidah khawarij. Kemudian mereka pun berjalan di atas manhaj dan akidah khawarij. Kalaupun ada di antara anak-anak khawarij yang terlahirkan dari bapak ibu khawarij, tentunya asal mereka pula di atas fitrahnya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan di atas fitrahnya. Fa abawahu yuhawidani wa yunassirani wa yumajjizani wa yumajjiz na'am majjizani, atau bapaknya ibunya yang menjadikan dia Yahudi, menjadikan dia Nasara, menjadikan dia Majusi. Karena itu, asalnya dia di atas fitrah. Tetapi kemudian diubah oleh ayah ibunya dengan fitrahnya. Namun pembicaraan kita di luar mereka yang dilahirkan di atas manhaj dan pemahaman khawarij. Mereka adalah orang-orang yang dikatakan anak-anak, para pemuda kaum muslimin. Kemudian dirusak dengan fikrah khawarij dan menyebabkan mereka keluar dari agama Allah kama yakhrujuna ar-ramiyah kama yakhrujul kama takhrujur ramiyah minas sahmi, sebagaimana mereka atau sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. Wallahu a'lam bishawab. Karena melihat asal mereka adalah muslimin, mereka adalah orang-orang yang sepantasnya mendapatkan kebenaran Islam, kemudian mereka menyimpang, kemudian mereka tersesatkan, inilah yang membuat Abu Umamah menangis. Betapa cepatnya kesesatan dan betapa cepatnya manusia berubah. Yang sebelumnya mereka di atas hidayah, kemudian mereka keluar dari hidayah. Rahmah. Bukan karena khawarijnya mereka ditangisi oleh Abu Umamah, bukan karena manhaj mereka, tetapi melihat asal-usul mereka dari Ahlul Islam. Dan ketika mereka telah menjadi khawarij, tentunya tidak pantas lagi untuk kita tangisi, tidak pantas lagi untuk kita simpatik, dan tidak pantas lagi untuk kita berloyalitas. Karena siapa yang simpatik, berloyalitas, siapa yang membenarkan dan condong, dia sama dengan khawarij. Bahkan seharusnya bara, berlepas diri, memberi peringatan kepada umat dan memerangi mereka dengan segala kemampuan yang dimiliki dengan bersama pemerintahnya. Tidak ada simpatik, tidak ada loyalitas, tidak ada bentuk kasihan dengan apa yang ada pada khawarij. Karena tidak pantas kita berikan sifat-sifat tersebut kepada mereka. Juga niscaya mereka tidak pernah simpati kepada kita kaum muslimin. Mereka selalu mengintai, mencari kesempatan untuk membinasakan Islam dan kaum muslimin. Kapan mereka dapatkan jalannya, mereka habisi. Coba lihat fitnah khawarij yang disebutkan dari arah timur Jazirah Arab, negeri Irak, Iran. Demikian Suriah, demikian Libya, demikian beberapa negeri-negeri yang lain yang tempat bermunculannya khawarij. Lihat bagaimana Islam betul-betul hancur, dihancurkan oleh mereka. Bagaimana kaum muslimin betul-betul mendapatkan duka dan derita yang sangat mendalam dengan perbuatan mereka. Tidak hanya dihadapkan kepada jasad, harta mereka, tetapi kepada keimanan dan akidah mereka. Keimanan kaum muslimin dan akidah kaum muslimin. Wallahul musta'an. Karena itu kita ingat kembali apa yang dikatakan Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kalau diberikan ini kepada mereka, diberikan kesempatan kepada mereka, maka hancur Islam dan kaum muslimin. Tidak akan tersisa. Tidak akan tersisa. Tidak akan tersisa agama Islam dan tidak akan tersisa kaum muslimin. Hancur. Karenanya benar apa yang dikatakan dalam sabda Rasulullah, dalam banyak atau dalam beberapa riwayat, bahwa di akhir zaman nanti orang-orang khawarij menjadi kacung-kacung, menjadi pengikut, menjadi bala tentara, menjadi pendukung Dajjal. Dan Dajjal hanya memerangi kaum muslimin dan Islam. Karena itu seluruh bentuk kekufuran, bentuk kesesatan akan bersama dengan Dajjal, menjadi pengikutnya, menjadi penolongnya. Salah satunya adalah Khawarij. Wallahu a'lam bishawab. Demikian riwayat ini, kita sengaja mengulangi beberapa hal keterangan, namun alhamdulillah sudah kita baca secara keseluruhan. Tinggal kita mengambil beberapa faedah yang penting, dan kita demikianlah di dalam mengkaji, belajar agama, berusaha untuk mendapatkan faedah mutiara ilmu, berusaha untuk mendapatkan keterangan-keterangan ilmu yang itu akan menjadi bekal bagi kita, pegangan bagi kita, sandaran bagi kita di saat tentunya kita butuhkan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan keterangan-keterangan tadi bermanfaat, dan saya minta maaf kalau di sana ada hal-hal yang tergelincir dalam pengucapan, mungkin juga ada pengucapan yang salah, penyebutan yang salah, atau hal-hal yang kurang berkenan. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan kita semuanya, dan tentunya itu secara utuh kembalinya kepada kami pribadi. Wallahul musta'an, mudah-mudahan Allah memaafkannya. Dan kita akan lanjutkan pada pertemuan akan datang. Wabillahi taufiq, wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.